jutaan misalnya uangnya, silakan. Nah, ini adalah peluang, mudah-mudahan mesin ini bisa cepat selesai dengan wakaf-wakaf kita. Baik, terima kasih. Yang berminat berwakaf silakan, yang berminat ingin menyambungkan pelayanan silakan daftarkan. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah aku dapat sampai pribadi dan bisa bahasa kalau Allah latim. Hadanallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.